عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Yeah. Pasukan pertama ulama, dan pada dua berjalan. Apa mana yang dua ini soleh? Iba solehah, apabila soleh keduanya solehahnya sahabat ukuran manusia yang jadi soleh. Manusia itu hanya mengakhir pada manusia. Walaupun istilahnya tamadun lawan macam itu bakawal. Apa melakukan mengeluarkan ini maka tamadun lawan tamadun dan makhluk apalagi macam dalam tamadun kan hancur siap, siap, si kamar itu. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi kita Al-Kubra yang dikarang oleh Syekh Abdullah Syahrani ini mulai daripada sahabat-sahabat Nabi daripada maka sampai kepada ulama yang dimaksud baik nama di negeri Sidin maupun di negeri luar. Ada lagi yang disebut kita namanya Nurul Hadar. Ini khusus membicarakan riwayat hidup keluarga Rasulullah mulai dini hidup sampai kepada sahabat sampai kepada anak cucu buyut pindah cucu buyut anak banyak, cucu banyak, dan sampai kepada yang ada di zaman pengarang kitab itu. Banyak lagi dari negara irak-irak itu yang disebut kebapak-kebapak itu tadi. Nah, ada lagi yang dinamakan kebapak-kebapak. Dinamakan Siratul Khalafiyah. Ada lagi yang dinamakan Siratul Aliyah 10 buruk. Ada yang 12 buruk. Nah, apabila kitab-kitab tarikh dan sejarah-sejarah ini sudah ada dan sudah dilajarkan dengan guru, sudah dikasih ribet kelebihan nang lagi nang kurang. Lalu kita baca, kita pelajari satu persatu sebagai mengisi akal kita ini. Karena akal kita ini harus dipenuhi dengan ilmu supaya si akal kita ini jangan kalah dengan musuhnya. Karena musuhnya akal ini nafsu, syaitan, dunia dan manusia yang dirasa syaitan. Apa yang tersebut disebut syaitan manusia minal jinnati wanas. Nah, jadi akal katanya harus memenuhi dunia hari, harus dipenuhi dengan segala ilmu-ilmu agama. Nah, lalu disebut ilmu-ilmu agama ini mulai dilatih sampai dengan melahap. Apabila Thank you. dunia kita biasa aja. Banyak tidak ada memakai kemarahan sejarah. Dimana-mana terhadap lain-lain. Yang adanya orang pada mawasan matanya terhadap bid'ah ada. Ada bahaya untuk pertama yang mikrofon rindu antara ulama yang mengarah makan dengan mikrofon. Kadang yang mikrofon itu tapi pada sampai separuh umur kalau mereka dalam mereka orang lagi mereka banyak dan keputusan pertama renoh memadakan bahwa dunia ini dunia malah malu dunia itu banyak dunia terserah banyaknya lama mereka yang pakai mereka membaca kita dia diharap lama kita Thank you. ini diantaranya alaikum jamaah dan alaikum maha jamaah untuk guru-guru kita, saudara-saudara kita, ya kan? Untuk sebab dalam doanya ini semenang ada wakil-wakilnya, ada kerabat kita, nanti wakil-wakil kita. Adalah kita hadir semuaan ibadah kita mengaku-maku dapat kiriman. Karena kita hadir sebab doanya wakil-wakil kita ini karena kami menang-menang terdekat. Karena kita ada terdekat, tapi dia ada terdekat mana saja. Kasihan kita ada terdekat mana saja. banyaknya jamaah tetap pada pegang memang ada makhluk upaya kita. Harus dicatat juga. Nah, lalu apa lagi yang akan dicatat hari ini, yaitu apakah dalam lahirnya jamaah mengadakan tujuh bina batal yakin dan akhirah dan sedekah di hari akhir dan almarhum almarhum. Dalilnya pertama dalam Al-Quran yang berkata yakni lima rekan yang sembrana yang sesuai melihatnya sahabat umum. Jadi itu yang mati kemudian. Jadi yang menuju mendoakan saya memang pada ini mati. Berarti amal-amal yang menuju sampai saya mati itu tidak ada. Itu harus dicatat kepada satu dari Al-Quran. Yang kedua, orang yang berjalan berkata-kata seperti malam ini membalik kambing nasi cincin tak lalu dia bersisi makanan benar siapa makan berkata cuma makan tak meningkat ada ulang berkata-kata kita makan kambing kambingnya sih kemudian ya dan kita tidak terkait dengan apa lalu dilakukan satu.

tangan ini mulanya Yeah. beliau dengan dia dilakukan karena makna ayat dalam kitab itu ada permintaan. Sahabat ini masyarakat pada seluruh enam lepas penolak enam harus dilakukan. Semuanya enam harus itu. Pada saat kita berhormat tentang menggadai, nah sunat hukumnya menggadai. Misalnya orang yang sakit, ya lah, dimulihkan, diharuskan membayar jamaah. Ya lah, diharuskan membayar kosan. Atau orang dari, diharuskan membayar jamaah, tapi terlebih kosan. Apabila kita mengharapkan itu, hati kita berhati kepada anak menggantikan meninggal Rasul, atau kepada anak menggantikan jamaah, maka hukumnya kita menggantikan jamaah dan pasal kasihan untuk menemukan jamaah harus. Istilahnya kita menggantikan jamaah, kita menggantikan akan ada jamaah karena semua. Jadi dan benar-benar tetap menyerang dari Allah. Ada yang akan menyerang dari Allah. dunia di imannya cukup dengan mengajak kepada kata-kata yang betul. Kan kalau baca itu bermalu, hati takut, ya ada dalamnya. Banyak, ya tak bisa jangan lebih dari itu. Tapi sebenarnya Thank you. sudah kita katakan tahun dan jahil ilmu manusia adalah ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu nafajat sanyaan dan arah-arah yang lain-lain diadakan sampai ke habis dunia dan kalim-kalim pun pulakan mereka dan kalim-kalim kebutuhan ilmunya banyak-banyak ada ya dan berkira dalam mahasiswi kumina ilmi illa kumila ya dan ayahnya Allah berkata itu iya benar, iya benar. Nang bangun, nang dijalan, dijulurkan kah? Kalayak diangkat, jalan dijulurkan kalayak diangkat kah? Jalan anda katakan jalan berapa? Kebahasa. Nah, nang katakan kalayak ini lah yang katanya kita ada dapat ilmu sebetulnya tergambar. Ilmu sudah pada nihat, kenapa ini? Dana ilmu kedemukan belum ambil ajar ada apa? Tapi dana ilmu kedemukan panggil, jangan menang. Oh panggil, sempet. Artinya aneh, ilmu sedikit juga sudah tidak harus kebanyakan. Ada lainnya. Lama Allah yang tidak dapat kita dalam kita. Ada yang tahu tak nampaknya mengapa Allah yang menentukan yang terlalu. Wakala tadi yang dijelaskan masih untuk jumlah merah. Nah, kalian dari kata-kata yang dijelaskan tadi, dua kaki menyapu sebelah timur di sebelah kiri. Kawasan sebelah timur ini yang dikatakan atau di timnya dipacu dari atas ke bawah di bawah. Tapi kalau bilang-bilang, tak. Sesuai dengan bilang-bilang, tak.